Baik-baik ya sayang. Sudahi air mata darimu yang ku ingin, arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang, karena bagiku kau kehormatanku, dengarkan.